karo aku, tapi nyepola kok nikahi karo wong liyo. Kowe sering ngejak aku kencan, nyapa wong liyo sing lingguning pelaminan. Pacaran jaring ngantek nikahan, tapi nyapa aku sing mok wenehi undangan. Disik aku sing paling kok sayang, nanging saiki diriku yang jadi mantan. Sering ngejak aku